Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله كتاب مسيح pada pembahasan edisi fatwa seputar puasa, dan kita telah selesai pada pertanyaan keempat, dengan apakah kedatangan bulan Ramadan ditetapkan. Kita telah mengetahui bahwa tuntunan dan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan, yang dengan itu kita berhari raya, dengan cara ru'yatul hilal, melihat hilal bulan sabit, bulan tanggal 1 Ramadan. Apabila muncul dan tampak, maka pertanda masuknya bulan Ramadan. Dan apabila muncul bulan sabit tanggal 1 Syawal, maka berarti dengannya telah selesai bulan Ramadan dan besok kita berhari raya. Terkait dengan permasalahan ru'yatul hilal, ada pertanyaan di sini nomor 5, tanya, bagaimanakah ketentuan saksi yang dinyatakan sah persaksiannya dalam melihat hilal Ramadan? Bagaimanakah ketentuan saksi yang dinyatakan sah persaksiannya dalam melihat hilal Ramadan? Jawab, saksi yang dinyatakan sah persaksiannya dalam melihat hilal Ramadan adalah seorang yang adil atau jujur dan dapat dipercaya, walaupun hanya satu orang. Berbeda halnya dengan bulan-bulan selainnya seperti Syawal dan Dzulhijjah. Jumlah saksi yang melihat hilal pada masing-masingnya minimal berjumlah 2 orang. Tidak diterima jika kurang dari 2. Pertanyaan kelima ini sangat erat kaitannya dengan proses ru'yatul hilal. Ru'yah itu artinya melihat, hilal artinya bulan sabit. Nah, bagaimanakah kriteria seorang saksi yang persaksiannya itu dapat diterima, yang persaksiannya dinyatakan sah? Manakala persaksiannya dinyatakan sah, berarti dibangun di atas persaksian itu ibadah Ramadan ataupun hari raya Idul Fitri. Nah, saksi yang dinyatakan sah persaksiannya manakala dia adalah seorang yang adil. Adil dalam bahasa agama maksudnya adalah jujur dan dapat dipercaya. Dia tidak dikenal sebagai orang yang pendusta. Dia tidak dikenal sebagai orang yang pelaku kemaksiatan. Tapi benar-benar dia termasuk orang yang dapat dipercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan persaksiannya. Kemudian di antara ulama menambahkan, di samping secara kepribadian dia seorang yang adil, yang jujur dan dapat dipercaya, Dia juga orang yang tidak bermasalah dalam hal pandangannya, dalam hal melihat hilal tersebut. Dia tergolong orang yang ahli di dalam melihat hilal. Ada seseorang yang adil, jujur, dapat dipercaya secara kepribadiannya, tetapi dalam pandangannya, matanya ada gangguan. Dia kira itu hilal, dilihat di kejauhan ternyata burung yang sedang terbang. Dia kira itu hilal bulan sabit Ramadan, padahal itu adalah awan. Maka kriteria orang yang persaksiannya diterima terkumpul dua hal. Yang pertama, secara kepribadian dia seorang yang adil, jujur, dan dapat dipercaya. Kemudian secara kenyataan dia betul-betul orang yang bisa dan biasa melihat hilal atau bulan sabit tersebut. Adapun mengenai jumlah yang melihat, yang menyaksikan, pada asalnya di dalam syariat ini jumlah saksi yang mu'tabar, yang dianggap, yang direkomendasi adalah dua orang. Dalam banyak peristiwa, dalam banyak kasus. Akan tetapi khusus bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan toleransi, memberikan kemudahan. Walaupun yang melihat hilal Ramadan tersebut hanya satu orang, dengan syarat dia orangnya jujur, dapat dipercaya, dengan syarat dia orang yang memang terbiasa melihat hilal, maka bisa diterima persaksiannya, dan dengan itu bisa dilandaskan puasa di bulan Ramadan. Pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa ini terjadi. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam bahwa beliau telah melihat hilal Ramadan. Sahabat Abdullah bin Umar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang adil, jujur, dan dapat dipercaya. Demikian pula diketahui beliau merupakan orang yang tidak asing dengan hilal, dengan bulan sabit tersebut. Sudah mengenali dengan baik bahwa yang dilihatnya itu betul-betul hilal Ramadan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima persaksiannya seorang diri, dia melihat. Menerima persaksiannya dan kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk memulai puasanya. Demikian pula dalam riwayat lain, seorang Arabi, seorang Arab Badui, seorang diri menyaksikan hilal bulan sabit Ramadan, Rasul alaihi salatu wasallam juga menerimanya. Nah, ini berlaku khusus pada bulan Ramadan. Menyaksikan atau persaksian untuk bulan Ramadan. Adapun bulan-bulan selain Ramadan, maka kembali kepada hukum asal. Minimalnya dua orang saksi. Oleh karena itu disebutkan di sini, berbeda halnya dengan bulan-bulan selainnya seperti Syawal dan Dzulhijjah. Bulan Syawal untuk menentukan besok tanggal 1 Dzulhijjah ataukah tanggal 30 Ramadan. Ketika yang menyaksikan hilal pada tanggal 29 Ramadan, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa proses melihat, proses ru'yatul hilal itu dilakukan pada tanggal 29. menjelang matahari terbenam untuk menentukan apakah besok tanggal 1 ataukah tanggal 30. Ketika hendak menentukan bulan Syawal, maka berarti proses ru'yatul hilal itu dilakukan tanggal 29 Ramadhan. Nah, ketika dilakukan proses ru'yatul hilal, di seluruh negara ini yang melihat hanya satu orang saja untuk melihat hilal Syawal, maka persaksian itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk kemudian besok berhari raya. Mengapa? Karena yang menyaksikan hanya satu orang saja. Demikian pula untuk menentukan bulan-bulan selainnya, termasuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah yang padanya juga terdapat hari raya Idul Adha. Maka ru'yatul hilal dilakukan pada bulan Dzulqa'dah, tanggal 29. Bulan Dzulqa'dah dilakukan proses ru'yatul hilal untuk menentukan apakah besok tanggal 1 Dzulhijjah ataukah tanggal 30 Dzulqa'dah. Supaya nanti bisa diketahui dengan jelas tanggal 10 Dzulhijjahnya, yang itu merupakan hari raya Idul Adha. Jadi kesimpulannya, terkait jumlah orang yang bersaksi, pada asalnya persaksian-persaksian itu jumlah minimal yang bersaksi yang dianggap adalah 2 orang minimalnya. Sedangkan khusus untuk bulan Ramadan, saksi mendapatkan toleransi dari Rasul alaihi salatu wasalam, boleh jumlahnya hanya 1 orang. Pertanyaan berikutnya, 6, tanya apa hukum tabyid, yaitu menginapkan niat bagi puasa yang wajib seperti Ramadan. Jawab, tabyid atau menginapkan niat bagi puasa yang wajib seperti Ramadan hukumnya wajib. Pertanyaan ke-6 ini berkaitan dengan tabyid. Tabyidun niyah. Tabyidun niyah maksudnya adalah menginapkan niat. Permasalahan ini muncul karena Rasul alaihi salatu wasalam secara tegas mengatakan tidak ada puasa orang yang tidak menginapkan niatnya. Para ulama membahas bahwa ini berlaku pada puasa wajib, termasuk puasa Ramadan. Bagaimana maksud dari tabyidun niyah? Di sini para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa setiap malam orang harus berniat bahwa besok akan berpuasa Ramadan setiap malam. Ini pendapat yang pertama. Jadi setiap malam seorang harus berniat untuk berpuasa. Dan para ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengingatkan bahwa yang namanya niat itu mahalluhu al-qalb, tempatnya di dalam hati. Apabila seseorang sudah berazam, bertekad, berniat pada hatinya besok puasa di malam itu, maka puasanya sah. Ini pendapat yang pertama, yang mengatakan setiap malam harus memperbaharui niat. Pendapat yang kedua menjelaskan bahwa apabila seseorang telah berniat sejak awal Ramadan, niat akan puasa 30 hari penuh atau sebulan penuh, dia sambut bulan Ramadan dengan penuh gembira dan berazam, bertekad, berniat berpuasa sebulan penuh, maka ini sudah termasuk dari tabyidun niyah. karena tidaklah dia itu melakukan proses bersahur dan lain sebagainya, melainkan dia sudah berniat. Oleh karena itu, pendapat yang kedua mengatakan cukup apabila di awal bulan seseorang sudah berniat berdekat untuk berpuasa sebulan penuh, maka puasanya sah. Kasus ini akan menjadi masalah jika misalnya seseorang dia berniat untuk dia setelah berbuka puasa kemudian tertidur karena kondisi tertentu, tidur sampai subuh. Bagaimana puasanya besok ini? Ini sudah terbit fajar. Bagi pendapat yang pertama, ketika belum meniatkan puasa, maka puasanya tidak sah. Bagi pendapat yang kedua, puasanya sah. Kenapa? Karena sejak awal masuk bulan Ramadan sudah bertekad, sudah berniat akan berpuasa selama sebulan penuh. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang pertengahan, dan ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa pada asalnya ketika seseorang berniat di awal bulan, maka itu sudah mencukupi. Berniat berpuasa Ramadan penuh di awal bulan itu sudah mencukupi. Kecuali jika puasa itu terputus karena sakit misalnya, akhirnya hari itu dia tidak berpuasa. Atau karena musafir, dia enggak mampu untuk melakukan safar dalam kondisi berpuasa sehingga dia berbuka, maka hari itu dia tidak berpuasa. Maka untuk berikutnya, hari berikutnya ketika dia berpuasa, memulai niat baru, tajdidun niyyah, memulai niat baru untuk berpuasa. Jadi pendapat yang ketiga ini adalah pendapat pertengahan. Pada asalnya cukup niat di awal bulan untuk berpuasa sebulan penuh. Namun jika terputus di tengah-tengah Ramadan disebabkan sakit atau yang semisalnya, lalu tidak berpuasa, maka untuk berikutnya memperbaharui kembali niat puasanya. Ini yang berkaitan dengan puasa wajib atau puasa Ramadan. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah dengan tabyid atau menginapkan niat bagi puasa yang sunnah? Jawab, tabyid atau menginapkan niat bagi puasa yang sunnah hukumnya tidak wajib. Niat tersebut boleh dimulai pada siang harinya. Pertanyaan ketujuh ini berkaitan dengan puasa sunnah, puasa Senin Kamis atau puasa yang lainnya yang sifatnya sunnah. Puasa yang sifatnya sunnah berbeda dengan yang sifatnya wajib. Kaitannya dengan menginapkan niat tadi. Dan secara praktek, puasa Senin Kamis berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa sunnah yang lainnya pun berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan sebulan penuh, sedangkan puasa Senin Kamis adalah Senin kemudian juga Kamis. Demikian pula puasa-puasa sunnah yang lainnya, terselang hari-hari tertentu. Dan Rasul alaihi salatu wassalam berkaitan dengan puasa sunnah ini, berkaitan dengan puasa sunnah ini, pernah beliau suatu hari pulang ke rumah agak siang, tanya apakah di rumah ada makanan yang bisa untuk disantap. Istri beliau menjawab tidak ada. Maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ya sudah, hari ini aku berpuasa. Hari ini aku berpuasa, yakni puasa sunnah. Inilah yang dijadikan dasar bahwa untuk puasa sunnah tidak harus seseorang meniatkan puasanya itu di malam hari. Di siang hari pun yang pada asalnya mungkin tidak berniat berpuasa, namun karena satu kondisi di rumah tidak ada makanan yang bisa dimakan, lalu merubah niatnya, ya sudah hari ini aku berpuasa, maka puasanya sah. Dan itu pernah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya berkaitan dengan nomor 8, tanya, apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang sakit dan musafir yang apabila berpuasa diperkirakan dapat berdampak bagi fisiknya? Jawab, bagi keduanya boleh tidak berpuasa dan boleh juga berpuasa. Namun apabila telah nyata baginya bahwa dengan berpuasa dia jatuh sakit, pingsan atau bahkan lebih dari itu, maka hendaknya berbuka dan makruh baginya berpuasa. Pertanyaan ke-8 ini berkaitan dengan orang yang sakit atau safar. Orang yang sakit, kadang seorang menderita sakit flu atau yang semisalnya, dia merasakan sakit. Jika dia bertahan berpuasa, ia akan merasakan sesuatu. Dia kondisinya kurang sehat, kemudian berpuasa, tidak ada asupan yang masuk, tentu akan merasakan sesuatu, akan lemah tubuhnya. Bagaimana hukumnya? Apakah dia wajib berbuka atau tidak? Di sini dia ada dua pilihan. Boleh berbuka, boleh tidak. Boleh berbuka, boleh tidak. Berbuka dalam artian ya dia batalkan puasanya itu. Dia batalkan puasanya. Kenapa? Karena kondisinya sakit, kondisinya melemah. Boleh juga berpuasa selama dia merasa dia bisa bertahan sampai azan. Terasa pusing ini, tapi ini sudah sore, asar, bentar lagi maghrib, saya bisa nahan sampai buka. Gak apa-apa dia lanjutkan puasa. Kecuali jika kemudian nyata baginya bahwa dengan berpuasa dia jatuh sakit, artinya sakitnya semakin parah, atau pingsan bahkan lebih dari itu, maka dia hendaknya berbuka dan makruh baginya berpuasa. Demikian pula orang yang safar, yang bepergian, ada dua pilihan, boleh berpuasa, boleh tidak. Selama dia bisa bertahan, boleh untuk berpuasa. Jika dia merasa berat, maka boleh juga untuk tidak berpuasa. Namun bagi orang yang betul-betul berat sekali, maka dia tidak boleh bertahan untuk berpuasa. Rasul alaihi salatu wassalam dalam perjalanan Fathu Makkah bersama para sahabatnya di bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Sebagian sahabat berpuasa, sebagian tidak. Hingga pada suatu ketika di perjalanan itu ada seorang sahabat yang mempertahankan diri untuk berpuasa dalam kondisi tubuhnya sangat lemah, yang sangat mengkhawatirkan sekali. Rasul alaihi salatu wasalam dilapori oleh sahabat yang lain tentang kondisi orang ini. Maka Rasul alaihi salatu wasalam melihat kondisi dia berbahaya. Rasul mengatakan, laisa minal birri as-shaumu fis safar. Bukan termasuk dari kebaikan puasa dalam keadaan safar. Dijelaskan oleh ulama ketika kondisinya seperti ini. Kondisinya memaksakan diri dan membahayakan dirinya. Akhirnya Rasul alaihi salatu wasalam meminta kepada sahabatnya agar dihadirkan air, kemudian beliau minum di tengah-tengah sahabatnya untuk memberi contoh kepada orang tadi, karena orang tadi bertahan dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah berpuasa, aku akan berusaha semaksimal mungkin mati-matian berpuasa mengikuti Rasulullah SAW. Melihat itu, Rasulullah SAW, sang suri tauladan terbaik, beliau meminta dihadirkan air, air minum, lalu beliau minum. Ini terkait orang yang asalnya berpuasa, kemudian dia lemah dan membahayakan tubuhnya, maka makruh bagi dia untuk melanjutkan puasanya. Itulah mungkin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dapat kita pelajari pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menjalankan ibadah puasa dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.